Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz di mana-mana bahwa jika kita mempunyai ilmu, nanti di akhir ayat kita atau di akhirat akan dipertanggungjawabkan ilmu yang kita miliki, Ustadz. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kuliah 2 kali, Ustadz. Umur saya 20, saya mengikuti kuliah bahasa Jepang dan menjadi dosen bahasa Jepang. Kemudian di usia saya 40, saya mengikuti kuliah lagi jurusan bahasa Inggris, dan sampai di saat saya umur 60 ini saya masih mengajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah ilmu yang saya jabarkan ke masyarakat ini akan saya pertanggungjawabkan karena tidak berkaitan dengan akidah-akidah agama Islam? Orang mengajar ilmu, mengajar ilmu. Bagaimana kalau kita mengajar ilmu bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya? Tidak ada masalah kita ngajar ilmu apa saja, asalkan itu bukan zatnya ilmu maksiat. Belajar ilmu, kalau ngajari ilmu merampok, jelas salah ya. Ilmu nyopet, salah. Tapi kalau ilmu sifatnya umum, itu adalah seperti orang jual pisau. Ya. Pisau ya. Orang jualan pisau boleh atau tidak? Tapi ada enggak orang bunuh dengan pisau? Nah, kalau begitu kita menjualnya kepada siapa harus jelas. Kalau kelihatannya orang beringas pembunuh, kok kita beri pisau, jual beli pisau kepada kita, haram kita menjual pisau ke orang tersebut. Sama ilmu yang Anda ajarkan, kepada siapa Anda akan berikan? Maka Imam Ghazali itu masya Allah pelik, cerdas, cermat di dalam mengajarkan ilmu. Waktu beliau memberi mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah, jangankan ilmu umum, ilmu agama akan kamu berikan kepada siapa? Kamu lihat dulu orang itu untuk apa nanti. Jangan-jangan ilmunya ini untuk maksiat, maka engkau syarikun lahu fil ithmi, engkau nanam modal dalam dosa, join, kongsi dia maksiat-maksiat. Ngajari bahasa, wallah alam enggak tahu bahasa apa misalnya, ternyata dengan bahasa itu celah kemaksiatan, dia akan bekerja di tempat yang maksiat banyak di situ, akhirnya terjerumus di dalam kemaksiatan, nabung kita ini kemaksiatan. Tapi kalau ternyata mempelajari bahasa Inggris karena ingin berdakwah di Australia, di Amerika, saya harus dakwah membekali. Nah, subhanallah, apa yang Anda ajarkan akan diambil oleh orang tersebut dan Anda mendapatkan pahala. Jadi aslinya Anda boleh mengajarkan ilmu itu semuanya, tapi ingat kepada siapa Anda mengajarkannya. Maka kalau begitu harus kita sisipkan makna keimanan. Di saat kita mengajar ilmu umum kayak apapun, sisipkan keimanan. Ilmu fisika dihubungkan dengan iman kepada Allah. Ilmu-ilmu umum, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, kita hubungkan bagaimana orang masuk ke majelis kita, ke sekolah kita itu, dia pulang membawa satu yang bermakna, yaitu keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilarang belajar bahasa asing, tapi itu adalah jenis sesuatu yang nomor dua. Yang nomor satu adalah bagaimana kita mengajari wudu, sholat, ibadah, fardu ain ya. Fardu ain itu lebih penting daripada itu. Jadi kita harus mendahulukan fardu ain.